Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan masuki bab yang ke-9 dari kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Yaitu bab Adabus Sima'. Adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap thullabul ilm, para pendengar hadis, pendengar al-ilm di majlis-majlis, para muhaddithin, para ulama, terkait adab as-sima', adab yang mendengarkan ilmu tersebut. Ini pembahasan yang penting untuk diperhatikan oleh setiap thullabul ilm, karena dengan baiknya as-sima', husnul sima', baiknya yang mendengarkan al-ilm sebagai salah satu sebab dia bisa faham dan mengerti ilmu yang dipelajarinya tersebut. Naam. Sehingga dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan khusus seputar adab as-sima', yang menunjukkan bahwasanya setiap dari adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengambil dan menukilkannya dari riwayat para salafun salih, yang tentulah sebaik-baik peninggalan adalah dari mereka. Tatkala kita mencontoh ketika menimba al-ilm, mendengarkan al-ilm, maka sebaik-baik teladan adalah mereka, para salafun salih. Nah, mereka terapkan yang demikian kepada guru-gurunya, yang guru-guru mereka menerapkan yang demikian kepada guru-guru mereka, dan yang seterusnya hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh muallifu al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, awwalu ma yalzimu at-thalibu 'inda as-sima'. Perkara pertama kali yang wajib dilakukan oleh seseorang thalibul ilm ketika dia mendengarkan ilmu tersebut adalah ayasmut, dia diam. Ini perkara yang pertama kali wajib untuk dilakukan oleh seorang thullabul ilm tatkala mempelajari ilmu tersebut adalah diamnya dirinya. Naam. Kemudian setelah dia diam, diam dalam arti kata tidak berkata, tidak berbicara, dan tidak berucap. Kemudian setelah dia diam, yuzghi ila istima'i ma yarwihi al-hadis. Ia fokuskan pendengarannya untuk mendengarkan apa yang dia dengarkan dari riwayat-riwayat hadis. Ini adab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Sehingga selayaknya bagi seorang thullabul ilm ketika dia berada di majlis al-ilm, yang pertama kali dia lakukan adalah diam, tidak berbicara antara satu dengan yang lain. Kemudian dengan diamnya dirinya, maka dia berupaya untuk memfokuskan pendengarannya terhadap apa yang ia dengarkan dari riwayat-riwayat hadis. Nah, ini yang selayaknya dan pemakali dilakukan oleh seorang talibul ilm. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat dari perkataan para salaf. Riwayat yang pertama beliau sebutkan dengan sanadnya hingga kepada salah seorang imam yang terkenal pada zaman tabi'in yang bernama Dhahhak ibn Muzahim. Al-Imam Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah, beliau seorang imam dari kalangan tabi'in dan termasuk dari ahli tafsir, seorang mufassir, sehingga perkataan Al-Imam Dhahhak rahimahullah banyak dinukilkan di kitab-kitab tafsir karena beliau ahli di dalam pentafsiran Al-Quran. Dan Ashabus Sunan Al-Arba'ah meriwayatkan hadis dari Al-Imam Dhahhak rahimahullah ta'ala, karena dinukilkan beliau mendengarkan hadis secara langsung dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Umar, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun tentang dengarnya Dhahhak bin Muzahim rahimahullah secara langsung kepada Ibnu Abbas, ini khilaf di antara para ulama. Sebagian menyebutkan beliau tidak berjumpa dengan Ibnu Abbas, tapi hanya berjumpa dengan muridnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ada pula yang menyebutkan beliau mendengarkan langsung dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, wallahu a'lam. Al-Imam Dhahhak bin Muzahim rahimahullah beliau mengatakan, awwalu babin minal ilmi as-samtu. Perkara pertama kali yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika mempelajari al-ilm adalah dia diam. Dia diam. Sehingga Imam Al-Khatib menyebutkan as-samtu adalah awwalu ma yalzimu talibu inda sima'. Nah, berdasarkan riwayat dari Al-Imam Dhahhak rahimahullah ta'ala. Wasani, kemudian kata beliau rahimahullah, yang kedua adalah istima'uhu. Ia mendengarkan dengan sebenar-benarnya ilmu tersebut. Kata istima' memiliki perbedaan makna dengan sami'a. Dengan sami'a yasma'u. Kalau seseorang mengatakan fulanun yasma'u qawlan, si fulan mendengarkan satu suara, maka pada lafaz sami'a tidak memberikan makna pendengaran yang dia lakukan tersebut adalah pendengaran yang benar-benar dia fokuskan. Sami'ah hanya sekedar mendengar. Bisa mungkin dia mendengar dengan benar, bisa mungkin tidak. Dikatakan sami'ah. Naam. Tapi ketika seseorang mengatakan fulanun yastami'u qawlan, fulan mendengarkan satu suara, menunjukkan pada lafadz yastami' memiliki nilai lebih dibandingkan sami'ah. Artinya dia benar-benar mendengar. Dia benar-benar fokus mendengarkan perkataan tersebut. Ini pada lafaz yastami'. Naam, masdarnya istima'. Sehingga maksud dari perkataan Al-Imam Dhahhak rahimahullah yang kedua setelah dia diam adalah istima'uhu. Maksudnya dia benar-benar mendengarkan ilmu tersebut. Fokus mendengarkan al-ilm. Nah, terkadang seorang diam pikirannya ngelantur, ya kan, ngelantur di rumah, ngelantur di pekerjaan yang semisalnya. Dia dengar perkataan seseorang yang ada di depan, di depannya, tapi tidak fokus. Terkadang apa yang dia dengar secara sepintas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini pendengaran yang tidak fokus. Tapi ketika seorang melakukannya dengan memberikan pendengarannya secara maksimal, atau dengan bahasa Arabnya istima', menunjukkan dia benar-benar memahami, mengerti, mengetahui maksud apa yang dia dengarkan. Dia fokus. Ini yang kedua. Setelah dia diam, maka dia istima', benar-benar mendengarkan al-ilm. Wasalis, kemudian tahapan yang ketiga, kata Imam Dhahhak rahimahullah, al-amalu bihi, mengamalkan al-ilm. Sehingga ilmu itu ternyata bertahap sampai pada diri seseorang. Fase yang pertamanya dia diam, fase yang kedua dia mendengarkan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keseriusan. Dan yang ketiganya, setelah dia mendengarkan dengan baik dan benar, dia mengamalkan al-ilm. Itu tahapan yang ketiga. Warabi', yang keempat, kata Imam Dhahhak rahimahullah, nashruhu wa ta'limuhu, ia sebarkan dan dia ajarkan. Dia sebarkan dan dia ajarkan. Namun dari keempat tingkatan ini, yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang thullabul ilm adalah as-samtu. Ya, dia diam. Tidak berbicara dengan yang ada di sampingnya. Tidak berkata-kata dengan perkataan apapun. Dia diam, fokus. Dari mendengarkan, yang kedua, apa yang ia dengarkan. Dengan keempat inilah mereka para salafun salih menerima al-ilm. Dengan keempat tahapan inilah mereka para salaf mendapatkan al-ilm dari guru-guru mereka. Dengan diamnya mereka, dengan mendengarkannya mereka dengan benar, setelahnya mengamalkan dan menyebarkan melalui empat tahapan tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya tanpa diamnya seseorang ketika mendengarkan al-ilm, dia tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, ya kan? Tanpa dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, dia tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, apalagi menyampaikan kepada yang lain. Sehingga dasar dari itu seluruhnya adalah dengan diamnya seorang thalib dan memfokuskan pendengarannya kepada perkataan seorang alim, baru kemudian akan terlahirkan amalan-amalan yang setelahnya. Dia bisa mengamalkan ilmu, dia bisa mendakwahkan dan mengajarkan al-ilm. Naam. Sehingga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan perkara yang pertama kali dilakukan oleh seorang talib adalah as-samtu wa yuzghi ila istima'i ma yarwih. Dua tahapan yang disebutkan oleh Imam Dhahhak rahimahullah, diamnya dirinya dan benar-benar perhatian untuk mendengarkan apa yang hendak dia riwayatkan tersebut berupa hadis, berupa al-ilm. Naam. Yang menjadi syahid di dalam riwayat tersebut adalah perkataan Imam Dhahhak rahimahullah, al-ilm as-samtu wa thani istima'uh. Di dalamnya berisikan adab as-sima', adab mendengarkan hadis. Diamnya dirinya menunjukkan dia sebagai seorang yang muta'adib di hadapan gurunya, muta'adib di majalisul ilm, memiliki sifat ihtiram, memuliakan majalisul ilm dengan diamnya dirinya. Dengan diamnya dirinya semakin dikatakan beradab ketika dia benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, istima', menunjukkan dia benar-benar mengetahui kemuliaan majalis al-ilm. Naam. Kemudian kita sebutkan riwayat yang berikutnya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Muhammad ibn Nadhr Al-Harithi rahimahullah. Beliau berkunyah Abu Abdurrahman Al-Kufi. berasal dari Kufah. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Dan disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya Muhammad ibn Nadhr Abu Abdurrahman adalah abidu ahli zamanih, seorang abid ahli ibadah yang terkenal di zamannya, dan beliau sendiri tinggal di kota Kufah rahimahullah. Meriwayatkan beberapa riwayat dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dan yang selain dari beliau yang semasa dengan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah memuji Muhammad Ibn Nadhr. Beliau mengatakan, kana Muhammad Ibn Nadhr iza zakar al-maut iddarabat mafasiluhu. Bahwasanya Muhammad ibn Nadhr apabila beliau mengingat kematian maka bergetar persendian-persendian tubuh beliau rahimahullah, bergetar, menangis takut kepada Allah azza wajalla, menunjukkan beliau seorang abid, seorang ahli ibadah. Dan memang ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ruwatul hadis, dari beberapa perawi hadis, ada sebagian di antara mereka yang ketika mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang diriwayatkan membuang kitab-kitab riwayat hadisnya ke laut. Ya, dibuang. Dibuangnya kitab-kitab tersebut bukan dalam rangka merendahkan al-ilm, merendahkan riwayah, karena beliau menyadari tujuan dia hidup, tujuan dia beramal sudah dia dapatkan, setelahnya dia amalkan. Dia ingin fokus untuk beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak ingin tersibukkan dengan dakwah dan yang semisalnya. Ini sebagian salaf demikian rahimahumullahu ta'ala. Dan disebutkan Muhammad ibn Nadhr ini seorang abid, seorang abid. Namun banyak pula di antara para imam salaf yang mengumpulkan kedua amalan tersebut, di samping memiliki al-ilm, memiliki ilmu riwayah, menyampaikan ilmu riwayat hadis, namun dari sisi yang lainnya mereka gemar beribadah kepada Allah azza wajalla, taat kepada Allah subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Al-Ahwas, Beliau mengatakan ala Muhammad ibn Nadhr ala nafsihi alla yanam illa ma ghalabathu aynuhu. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan perkataan Abu Al-Ahwas rahimahullah yang memuji Muhammad ibn Nadhr ini. Beliau mengatakan Muhammad ibn Nadhr telah menjanjikan atas dirinya untuk tidak tertidur di malam hari kecuali apabila matanya telah mengalahkannya. Ghalabat hu'ainuh. Menunjukkan selama matanya masih bisa untuk bergadang, maka beliau memilih untuk kemudian memanfaatkan waktu tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullahu taala. Berbeda mungkin pada sebagian kebanyakan kita, mata masih belum ngantuk, kita pejam-pejamkan, ya kan? Kita pejam-pejamkan supaya bisa ngantuk. Kalau beliau tidak demikian. Selama memungkinkan untuk bergerak, maka bergerak hingga dikalahkan oleh kedua matanya tersebut. Rahimahullah taala. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan perkataan Muhammad ibn Nadhr Al-Harithi rahimahullah. Beliau mengatakan, kana yuqal awwalul ilmi al-insatu lahu. Dahulu dikatakan, kata beliau rahimahullah, berarti yang mengatakan adalah guru-gurunya yang beliau mendapatkan ilmu dari mereka. Dahulu dikatakan awwalul ilmi al-insatu lahu, ilmu yang pertama kali seseorang bisa mendapatkannya adalah diam mendengarkan al-ilm. Diam mendengarkan al-ilm. Itu adalah al-ilm yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seseorang adalah diamnya dirinya mendengarkan al-ilm. Thumma al-istima'u lahu, kemudian mendengarkan dengan sebenar-benarnya ilmu tersebut. Al-istima' tadi kita sebutkan perbedaan istima' dengan sami', memiliki kata lebih pada lafaz istima'. Thumma hafizahu, setelah dia diam, setelah dia mendengar dengan sebenar-benarnya, kemudian tahapan yang berikutnya adalah dia menghafal ilmu. Dia menghafal ilmu, sehingga menghafal ilmu didapatkan pertama kalinya dengan dia diam, kemudian memfokuskan pendengarannya mendengarkan al-ilm, baru kemudian dia bisa menghafal ilmu tersebut. Thumma al-amalu bihi, kemudian tahapan yang berikutnya adalah mengamalkan al-ilm. Mengamalkan al-ilm. Thumma nasuhu, kemudian yang terakhir adalah menyebarkan al-ilm. Menyebarkan al-ilm. Tanpa yang pertama tidak bisa didapatkan yang kedua. Tanpa yang kedua tidak bisa didapatkan yang ketiga. Demikian seterusnya. Menunjukkan keseluruhannya harus berjalan secara bersama-sama. Seorang yang mendengarkan ilmu dan mendengarkan dengan sebenar-benarnya ilmu, dengan dia diam mendengarkan al-ilm, sudah pasti dia bisa menghafal al-ilm. Sudah pasti dia mengerti al-ilm, memahami al-ilm, dan dengan dia mengerti al-ilm, memahami al-ilm, maka dia bisa mengamalkan ilmu. Dan dengannya dia bisa mendakwahkan ilmu tersebut. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian yang berikutnya, Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dua riwayat. Riwayat yang pertama beliau sebutkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akhlaqil mu'mini husnul hadithi idza haddatha. Termasuk dari bagusnya akhlak seorang mukmin adalah bagusnya dirinya ketika mengucapkan perkataan tatkala dia berkata. Husnul hadis, baik ketika dia berkata. Kemudian wa husnul istima'i idza huditsa, baik ketika mendengarkan satu perkataan apabila ada orang lain menyampaikan perkataan-perkataan kepada dirinya. Sehingga baik berkata, baik ketika mendengarkan perkataan itu diucapkan oleh orang lain. Wa husnul bisyri idza laqiya, dan baik ia perlihatkan wajah kegembiraan apabila berjumpa dengan yang lain. Husnul bisyri idza laqi, dia memperlihatkan wajah kegembiraan tatkala berjumpa dengan saudaranya. Naam. Ini termasuk dari akhlak seorang mukmin. Demikian. Wa wafa'ul wa'di idza wa'ada, dan mewujudkan janji apabila dia berjanji. Rasul menyebutkan dalam hadis ini beberapa amalan-amalan yang keseluruhannya adalah termasuk akhlak-akhlak yang mulia di dalam Islam yang dianjurkan seorang mukmin untuk berakhlak dengannya. Dan disebutkan dalam tahqiq kitab ini, riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak dijumpai di kitab-kitab hadis. Naam. Namun disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau sebutkan dalam kitab beliau Mizan Al-I'tidal. Tatkala menerjemahkan seorang rawi yang bernama Muhammad ibn Yunus ibn Qahtabah, belum menyebutkan dan membawakan riwayat tersebut. Namun disebutkan fal hadisu dhaif, wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang dhaif, wallahu alam. Namun bila kita melihat keseluruhan dari makna yang terkandung di dalam hadis ini, maknanya adalah makna yang benar berdasarkan beberapa hadis-hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didukung pula di dalam ayat Al-Qur'an. Ketika seorang berkata, maka diwajibkan, dianjurkan untuk kemudian dia memilih perkataan yang paling bagusnya. Wa qulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Memilih perkataan yang paling bagusnya ini menunjukkan baik ketika berkata. Ada hadisnya di dalam, ada ayatnya di dalam Al-Qur'an. Anjuran seorang melakukannya. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Namun terkait riwayat yang menyebutkan dan dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bab ini adalah riwayat yang dhaif, wallahu a'lam. Di dalamnya ada seorang rawi yang layyinul hadis, yang dilemahkan hadisnya. Kemudian riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dengan sanadnya hingga salah seorang sahabat Rasul yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal muru'ati ayun sital akhu li akhihi idza haddatsahu. Naam. Termasuk dari muru'ah. Muru'ah adalah satu perangai yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya akhirnya dia bisa menjaga kewibawaan dan harga dirinya. Ini dikenal dengan nama muru'ah. Dengan nama muru'ah. Pembahasan muru'ah ini sering kita menjumpai di dalam kitab-kitab hadis. Yang demikian termasuk dari khawarimul muru'ah. Perkara yang menyebabkan jatuhnya muru'ah seseorang. Sehingga tidak lagi dihargai, tidak lagi dimuliakan, tidak lagi dihormati oleh orang lain. Dan seorang muslim dianjurkan untuk kemudian dia menjaga muru'ahnya. Termasuk dari muru'ah disebutkan dalam hadis ini, ayun sitala akhu li akhihi idza haddatsahu, diamnya seseorang untuk saudaranya bila mana saudaranya tersebut berbicara kepadanya. Ini termasuk dari muru'ah. Dia diam. Ketika temannya berbicara kepadanya maka dia diam. Bahkan disebut dalam Al-Qur'an, wala tusair khaddaka linnasi, jangan kamu palingkan pipimu ketika berjumpa dengan manusia, terkhusus ketika berbicara. Ya kan, jangan kamu palingkan pipimu sehingga tidak menghadap ke wajah mereka, tidak menghadap ke arah mereka. Yang demikian akan menyakiti hati orang yang ada di hadapanmu. Ketika kamu berbicara dengan saudaramu ternyata dia berpaling, seperti apa perasaanmu, ya kan? Dia berpaling, tidak mau melihat, tidak mau fokus, tidak mau dengar. Nah, namun riwayat ini disebutkan dalam tahqiq kitab ini adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalamnya terdapat seorang rawi yang dituduh memiliki kebiasaan memalsukan hadis, sehingga dengan sebab adanya rawi ini maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dilemahkan riwayatnya. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Al-Asma'i rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tu a'rabiyan yaqulu, saya mendengarkan seorang A'rabi, dia mengatakan, la yantafi'ur rajulu bil qawli wa in kana balighan ma'a su'il istima'. Tidaklah seseorang itu bisa mengambil manfaat atas perkataan orang lain, tidaklah seseorang itu bisa mengambil manfaat dari satu ucapan yang dia dengarkan, wa in kana balighan, walaupun dia seorang yang baligh, seorang yang dewasa, yang baligh, yang mengerti mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk, yang mengerti bisa membedakan ucapan ini ucapan yang salah atau ucapan yang benar. Tapi keadaan baliknya tersebut tidaklah bisa mengambil manfaat dari ucapan yang dia dengarkan, ma'asu'il istima'. Ketika dia memiliki istima' yang jelek, yang buruk. Ketika dengar, dia tidak fokus. Hanya sekedar dengar dan tidak begitu fokus mendengarkan ucapan tersebut. Karena ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bisa jadi apa yang dia dengar secara sepintas tersebut berbeda dengan yang diucapkan, ya kan? Bisa jadi demikian. Mungkin seorang alim mengatakan ketika membahas demikian hukumnya ini, tapi karena jeleknya dia mendengarkan perkataan sang alim tersebut, bisa dia simpulkan sesuatu yang berbeda jauh dengan apa yang diinginkan oleh sang alimnya. Sang alim mengatakan A yang dia fahami B. Nah, sang alim mengatakan A yang dia fahami B. Ya, mungkin dahulu sempat saya ceritakan satu kisah yang sempat kita alami ketika dahulu belajar. Sang ustadz menyebutkan satu pembahasan hadis yang berisikan larangan seseorang untuk memakan sesuatu yang haram, di antaranya adalah makanan-makanan yang bisa mengancam jiwanya, makanan beracun. Termasuk pula disebutkan di majelis tersebut, sang ustadz menyebutkan masuk pula kategori memakan makanan yang memadharatkan dirinya yang haram adalah makan kaca. Makan kaca. Nah, orang yang benar-benar perhatian, dia mendengarkan perkataan sang ustadz tersebut, dia paham, bisa menyebutkan alurnya. Ini makanan yang diharamkan adalah makanan yang memadharatkan dirinya, di antaranya yang beracun, makan kaca, makan paku dan yang semisalnya. Tapi subhanallah, ada ikhwan kita yang mungkin ketika itu ngantuk kah, habis nukang, habis kerja dan yang semisalnya, kebetulan taklimnya juga menjelang maghrib, antara maghrib dan isya, antara sadar dan tidak, dia tersentak kaget pada kalimat ustadznya kaca. Dia di awal faham menyebutkan makanan yang haram, tapi ketika menyebutkan beberapa makanan yang tadi disebutkan pada lafadz kaca, dia kaget. Kacang. Nah, kacang haram. Masa kacang haram? Antara bingung dan ragu-ragu dia. Kacang haram. Masa kacang haram? Faya subhanallah, keraguan-keraguan tersebut akhirnya terus dipendam, ya kan? Dia ragu. Untuk bertanya dia takut. Dibilang ngantuk kamu. Bukan ngomong demikian ustadznya. Akhirnya subhanallah dia pintar. Ya, ketika berkesempatan duduk dengan seorang santri, maka dia kasih jamuan kacang. Ingin lihat santrinya ini makan kacang apa tidak. Nah, subhanallah, dimakan kacangnya. Tadi akhirnya dia tanya, tadi kayaknya ustadz mengharamkan kacang ya. Kaget santrinya kan gitu. Pas diingat-ingat, ternyata pembahasannya bukan kacang. Diterangkan tadi ustadz menyebutkan makanan yang haram dimakan, diantaranya makanan yang bisa memadrotkan jiwa seseorang. Ustadz menyebutkan kaca, bukan kacang. Nah, ini menunjukkan dengan tidak fokus ketika mendengar, akhirnya seseorang memahami sesuatu yang lain, berbeda dengan yang diinginkan oleh ustadznya. Beda satu huruf, beda arti, ya kan? Paham gak? Beda satu huruf, beda arti. Ustadz mengatakan kaca, dia mendengarnya kacang. Ini menunjukkan, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari satu ucapan, walaupun dia seorang yang baligh, seorang yang akil, bila jelek ketika mendengarkan ucapan tersebut. Sehingga diharuskan ia memiliki husnul istima', fokus ketika mendengar hadis, fokus ketika mendengarkan al-ilm, yang dengannya dia bisa mengambil sekian manfaat dan faedah dari ilmu tersebut. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah beliau mengatakan, husnul istima' quwwatun lil muhaddits. Baik ketika mendengarkan riwayat hadis, istima', baik ketika dia beristima' mendengarkan hadis dengan sebenar-benarnya, istima' itu sendiri kata kerja yang memiliki arti lebih, ya kan? Dia mendengarkan dengan sebenar-benarnya. Semakin bertambah lebih kata istima' ketika disebutkan ada kata hasan, husnul istima', baik ketika istima', menunjukkan bahwasanya dia benar-benar fokus dan perhatian dengan apa yang dia dengarkan. Disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, quwwatun lil muhaddits, adalah kekuatan bagi seorang muhaddits. Sumber kekuatan yang mereka dapatkan untuk mendapatkan riwayat hadis, untuk mendapatkan al-ilm, sehingga mereka bisa menyampaikan riwayat-riwayat tersebut kepada generasi-generasi setelahnya. Jadilah mereka sebagai seorang imam di zamannya, seorang muhaddits, penyampai ilmu hadis, penyampai riwayat hadis. Ternyata sumber kekuatannya dari husnul istima', dari baiknya mereka mendengarkan hadis-hadis dari guru-gurunya. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataannya, wa in 'urida lit-thalibi amrun ihtaja ay yudhkarahu fi majlisil hadis wajib alaihi an yakhfad sawtahu li alla yufsida sima' alaihi wa ala ghairihi. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, termasuk dari adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang di majalisul ilm, di samping dia diam, di samping dia mendengarkan ilmu tersebut dengan sebenar-benarnya, beliau mengatakan apabila seorang talibul ilm ketika berada di majalisul ilm, dia memerlukan satu urusan yang dia butuhkan untuk dia ingatkan di majelis hadis, di majelis hadis, mungkin ustadznya diingatkan, afan ustadz sudah masuk azan, atau mungkin syekhnya diingatkan, afan syekh hadis yang kamu sampaikan tadi keliru. Dia butuh untuk disampaikan di majelisul hadis. Maka apa yang seharusnya dilakukan? Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wajib alaihi ayakhfadha sautahu, wajib baginya untuk merendahkan suaranya, untuk merendahkan suaranya dengan bersuara dengan suara yang keras, li'alla yufsida sima' alaihi, agar supaya tidak merusak orang-orang yang lain yang berada di sekitarnya ketika mendengarkan hadis ini dari orang tersebut, au ala ghairihi, ataukah pada orang lain, menimbulkan kegaduhan, pecah konsentrasinya. Sehingga yang seharusnya diperhatikan oleh seorang talib tatkala dia mengingat sesuatu untuk kemudian disampaikan di majelis hadis tersebut, dia sampaikan dengan suara yang lirih, dengan suara yang rendah, tidak mengeraskan suaranya untuk tidak memadharatkan ilmu yang disampaikan oleh sang muhadis tersebut dan mengganggu konsentrasi orang yang lain. Nah, ini termasuk dari adab yang baik yang selayaknya diperhatikan oleh seorang tatkala dia berada di majalis al-ilm. Dengan ini saja ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala, tergambarkan di hadapan kita bagaimana para salafun saleh mereka benar-benar memuliakan majalisul ilm. Mereka memandang pada majalisul ilm memiliki tingkat kemuliaan yang lebih dibandingkan majelis-majelis yang lain. Punya hak untuk kita muliakan, punya hak untuk kita dengarkan, punya hak untuk kita diam di majelis tersebut. Dan bahkan pada pembahasan-pembahasan yang setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan pengingkaran dari para salafun salih tatkala melihat adanya salah seorang yang mengangkat suaranya, tatkala melihat ada seorang membuat kegaduhan di majelisnya, tatkala mendengarkan ada suara selain dari suaranya di majelisnya tersebut, diingkari oleh mereka para salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala penjelasan seputar riwayat-riwayat tersebut kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya. Wa subhanakum hamdika syudala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu habidakumullah.